Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal huda huda nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarral umuri muhdathatuha. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalah. Wa kulla dolalatin finnar. Tayyib. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kita lanjutkan. Di antara adabul akli, adab-adab makan, pada kajian kitab Al-Fiqhul Muyassar, yakni Fiqh Muyassar. Barakallahu fikum. Yang masuk pada pembahasan Salisa Asyar, pembahasan ke-13, Kitabul At'imah. Kitab yang membahas tentang at'imah, makanan atau hidangan. Pada adab yang kelima, penulis hafizahumullah menyatakan al-aklu ala sufar. Di antara adabnya adalah makan dengan menggunakan sufar, yakni piring yang terbuat dari kulit. Kalau tidak ada, maka memakai piring kecil. Li hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, berdasarkan hadis Anas bin Malik semoga Allah meridhai beliau, qala, beliau menyatakan ma akala nabiyullah alaihi salatu wasalam ala khiwan wala fi sukurijah wala fi sukurrujah. Nabi alaihi salatu wasalam tidak pernah makan dengan menggunakan khiwan, yakni tempayan yang besar. Tidak pula menggunakan sukur rujah, yakni mangkok kecil. Wala khubzalahu muraqqaq, dan Nabi juga tidak makan, barakallahu fikum, roti yang lembut, beliau makan yang keras. Qala faqultu liqatadah, kemudian barakallahu fikum, perawi menyatakan, aku bertanya kepada Qatadah, fa'ala makanu yakulun, lantas di atas apa mereka, Nabi dan para sahabat makan. Qala, Qatadah menyatakan, ala hadhihi sufar, Nabi dan para sahabat makan dengan menggunakan sufar, yakni piring yang terbuat dari kulit. Di sini tidak ada kewajiban, namun disunahkan seperti itu. Intinya piring kecil, bukan tempayan yang besar. Barakallahu fikum. Beda halnya kalau berjamaah. Ini adab yang kelima. Maka dengan itu tidak mewah bahan yang dipakai untuk alas makan, baik itu piring atau yang lainnya. Di antara adab yang keenam, karohiyatul akli muttaki'an, dimakruhkan makan sambil berbaring. Li hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, berdasarkan hadis Aisyah semoga Allah meridhai beliau, beliau menyatakan qultu, aku berkata, ya Rasulullah, qul ja'alani Allahu fadaka muttaki'an, ya Allah, ya Rasulullah, tidakkah engkau makan dengan berbaring, ya, bertelekan, semoga Allah menjadikanku sebagai tebusanmu. Fa innahu ahwanu 'alaika, karena hal itu lebih mudah bagimu. Fa asgha bi ra'sihi hatta kada antusiba jabahatuhu al-ardu. Namun Nabi barakallahu fikum tidak melakukan demikian. Ya, Nabi kalau makan beliau tidak sambil bersandar, tidak sambil berbaring, sehingga ketika makan beliau menundukkan kepala beliau sampai kening beliau hampir menyentuh tanah atau tempat makan, agak menunduk, ya, menunjukkan ini barakallahu fikum beliau makan tidak dalam keadaan berbaring atau bersender atau bertelekan. Qala, dan Nabi menyatakan, la, aku tidak mau makan berbaring, bal akulu kama yakulul abdu wa ajlisu kama yajlisul abdu. Maka aku akan makan sebagaimana makannya seorang hamba, dan aku akan duduk sebagaimana duduknya seorang hamba. Jadi tidak menyamakan dengan orang-orang yang memiliki kedudukan di kalangan raja-raja kaum musyrikin atau raja-raja kafir, yang ternyata cara makan mereka biasa makan dengan bertelekan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baghawi dan Al-Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Wali hadis Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala, dan juga berdasarkan hadis Abu Juhaifah, semoga Allah meridai beliau, beliau menyatakan, qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, inni la akulu muttaqian. Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau bersabda, sungguhnya aku tidak makan dalam keadaan bersandar atau bertelekan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi azab yang ini adalah ketika makan tidak sambil bersender atau bertelekan, barakallahu fikum. Yang ketujuh, adab yang ketujuh adalah adamu aibit ta'am alladhi yuridu aklahu, tidak mencela makanan yang hendak dimakan. Di hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, berdasarkan hadis Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau, beliau menyatakan, ma'aba Rasulullah alaihi salatu wassalam ta'aman qad inishtahahu akalahu wa illa tarokahu. Kata Abu Hurairah, Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak pernah mencela makanan sedikit pun apabila beliau hendak ingin berselera untuk memakannya, maka beliau memakannya. Apabila tidak berselera, maka beliau meninggalkannya, tidak mencelanya. Ya, seperti mencela dengan perkataan tidak enak, ya, kemudian yang lain-lain, ya, yang meremehkan makanan, dikarenakan sebenarnya makanan itu semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak boleh dicela. Rizqum minallah, rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara kalau orang dalam kondisi sangat, ya, darurat, makanan basi pun akan dimakannya, ya, akan terasa lezat apabila dia mengalami lapar yang sangat. Kemudian adab yang kedelapan, al-aklu min jawanibil qis'ah wa karahiyatul akli min wasatil qis'ah. Di antara adab yang kedelapan adalah makan mulai dari sisi-sisi piring, ya, dan dibenci makan langsung mengambil dari tengah piring atau tengah tempat makan. Di hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, berdasarkan hadis Ibnu Abbas semoga Allah meridai keduanya, beliau menyatakan, anin nabi alaihi salatu wassalam annahu utiya biqis'ah min sarid. Tatkala beliau Nabi diberi qis'ah sepiring dari sarid, dari makanan yang gandum bercampur dengan daging, faqala Nabi menyatakan, kulu min jawanibiha wala ta'kulu min wasatiha fa innal barakata tanzilu fi wasatiha. makanlah kalian mulai dari sisi-sisinya, dari pinggir-pinggirnya. Dan jangan kalian makan langsung dari tengahnya, karena sesungguhnya barokah turun pada tengah makanan tersebut. Secara adab, itu makan dari pinggir. Walaupun barokahnya di tengah, tidak boleh langsung dari tengah, karena menyalahi adabnya. Barakallahu fikum. Adab yang ke-9, al-aklu bisala sati asobi', makan dengan menggunakan 3 jari. Wala'iqoha ba'dal akli, dan kemudian menjilat, ya, membersihkan dengan menjilat jari-jari tersebut setelah makan. Li hadis Ka'bi Ibn Malik, dasarkan hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau menyatakan kana nabi alaihi salatu wassalam ya'kulu bi thalathati asabi' wa la yamsahu yadahu hatta yal'aqaha. Hadis riwayat Imam Muslim. Kata Ka'ab bin Malik, nabi alaihi salatu wassalam, beliau apabila makan menggunakan 3 jari dan beliau tidak mengusap jari-jari setelah makan kecuali beliau menjilatnya terlebih dahulu. Dikarenakan barakallahu fikum, terkadang ya ada sisa-sisa makanan di situ yang itu ada barokah. Barakallahu fikum. Yang ke-10, aklu ma saqata minhu asna at-ta'am au tanasur. Memakan makanan yang jatuh tatkala makan atau sisa dari makanan tersebut. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit anhal adza wal ya'kulha wa la yad'ha lisyaiton. Apabila ada ya secuil makanan atau makanan salah seorang dari kalian jatuh, maka ambillah dan bersihkanlah kotoran yang melengket di makanan tersebut, kemudian makanlah. Dan jangan kalian meninggalkan makanan untuk syaitan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang terakhir, yang ke-11, mashul qis'ah allati ya'kuluha fiha wa la'iqaha. Mengusap tempat makan atau piring yang dia makan dengannya dan menjilatinya. Liqauli Anas radhiyallahu ta'ala anhu fil haditsil madhi, berdasarkan hadis Anas atau ucapan Anas bin Malik pada hadis yang telah lewat tadi. Wa amarona, kata beliau, dan kami diperintah, yakni Nabi memerintahkan, annaslu talqis'ah, yakni namsahuha, yakni kita diperintah untuk membersihkan, ya, mengoreti, ya, sisa-sisa dari makanan yang ada di piring. Wa natatabba'u ma baqiya fiha min ta'am, dan mengoreti sampai bersih dari makanan yang ada pada piring tersebut. Wa fi riwayah, dalam riwayat lain, anna nabiyya alaihi salatu wassalam amara bilu'til asabi' wassofhah, bahwasanya nabi memerintahkan untuk menjilati jari-jari dan piring yang ada tersebut. Ya, dengan cara barakallahu fikum, dengan jari dibersihkan kemudian jarinya dijilat. Wa qala, nabi menyatakan, innakum la tadaruna fi ayyihil barakah. Sesungguhnya kalian tidak tahu di mana letak barakah yang ada. Maka itulah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan ya di antara adab ketika makan. Thayyib. Mungkin cukup sampai di sini. 11 adab yang ada dalam fikih muyassar telah kita baca. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi ila huna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.